Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita di akhir bab kedua. Naam. Barakallahu fikum, yaitu di subbab 8-9 ya. Naam. Karena kitab Al-Mubtadi' fi Ilmi Tasrif ini terbagi menjadi tiga bab. Bab pertama berkaitan dengan isim, bab kedua berkaitan dengan fi'il, bab ketiga berkaitan dengan isim dan fi'il, atau disebut dengan bab i'lal karena kebanyakan pembahasan tentang i'lal. Nah, kita di bab kedua ini, yaitu bab yang membahas tentang fi'il, di akhir bab, yaitu kita berada di subbab 9-nya. Nah, artinya apa? Selesai bab 9, nanti kita akan libur. Kemudian setelah libur kita akan memasuki bab ketiga, yaitu bab yang membahas tentang isim dan fi'il, dan banyak pembahasan i'lalnya nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Silakan bergantian membaca. Nah, Mas Fadil. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Subbab yang ke-9 dari bab 2. Rangkuman hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan dhamir beserta penyebutan tasrif lughawi dan istilahinya. Pada pasal ini menjelaskan 1. Rangkuman rincian hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan dhamir rafa', yakni fa'il, dari fa'il mustatir jazan huwa sampai dengan fa'il bariz na atau mustatir wujuban nahnu, yang diberi nama dengan istilah tasrif lughawi. 6. Tasrif menurun, ya. Tasrif menurun, kita diberi istilah diberi nama dengan nama tasrif lughawi. 6. Yang menurun, antum melihat kolom halaman 207 dan setelahnya ada berapa kolom menurun, atau ada berapa baris? Ada 14 baris. Nah, 14 baris ini disebut dengan tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahi telah kita lewati waktu membahas bab 4. Ya, waktu membahas apa? Bab 4, yaitu subbab 4, yang membahas tentang pembagian fi'il. Nah, masuk pada wazan, 22 wazan. Itu ya. Itu tasrifnya tasrif istilahi, yang disebut dengan fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim al, isim zaman, isim makan, masdar mim, kemudian isim alat. Nah, ini disebut dengan tasrif istilahi. Kalau yang sekarang mau kita rinci, yaitu pada tasrif lughawinya. Nah, lanjutan. Berkata mu'alif rahimahullah, yang kedua, penyebutan contoh fi'il baik berupa huruf-huruf wazan seperti if'alla atau fa'ala atau lainnya, atau berupa huruf-huruf mauzun seperti amara atau marra atau lainnya, dalam tasrif lughawi hanya bersifat contoh yang hukum-hukumnya berlaku bagi fi'il lainnya yang mencocokinya, yaitu mencocoki babnya atau keadaan hurufnya atau semisalnya. Iya, lanjutan. Kemudian yang ketiga, tetapnya huruf tertentu atau dibuang atau kembali kepada asal huruf atau berubah menjadi huruf lainnya atau berubah harokat dan lain sebagainya adalah penerapan dari hukum-hukum atau kaidah yang telah disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya. Yaitu subbab, pada subbab 6 sampai dengan subbab 8 ya. Mulai dari subbab 6 sampai subbab 8. Lanjutan. Kemudian yang keempat, berlaku tidaknya salah satu contoh tertentu pada tasrif lughawi ini untuk fi'il lainnya adalah dengan memperhatikan kaidah atau hukum yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya. Ya, lanjutan. Yang kelima, penyebutan rangkuman tasrif istilahi yang disebutkan pada bab 4 sesuai dengan penggolongan jenis fi'ilnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita memulai dengan satu, tasrif lughawi fi'il madi ma'lum. Naam, nanti yang dua antum lihat tasrif lughawi fi'il mudhari' ma'lum. Nah, berarti mulai dari apa? Fi'il ma'lum terlebih dahulu pada fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Lalu setelah itu antum lihat apa? Setelah itu yang ketiga, tasrif fi'il madi majhulnya. Yang tadi ma'lum sekarang majhulnya. Lalu yang keempat, tasrif fi'il mudhari' majhulnya. Kemudian tasrif lughawi fi'il amr dan seterusnya. Nam, barakallahu fikum, kita akan melalui tasrif-tasrif ini, yaitu tasrif lughawi. Nam, ya, kita sekarang baca dengan mentitalkin ya, tasrif lughawi fi'il madi ma'lum. Nam, barakallahu fikum. Nam, di situ antum baca ada kolom isim dhohir. Nam, kemudian ada kolom domir ya. Lalu kolom berikutnya sohil akhir, yaitu apa? Fi'il yang sohil akhir, bukan fi'il mu'tal. Nah, untuk isim dhohir, nah, di situ untuk melihat pertama yang dibahas adalah goib. Apa arti goib? Goib itu yang dibicarakan, yang tidak hadir, yang goib, gitu ya. Kalau kita membicarakan seseorang, maka orang ini disebut dengan orang yang goib. Nah, kalau kita ngajak bicara orang lain, maka orang yang diajak bicara namanya apa? Mukhatab. Kalau yang berbicaranya namanya apa? Takalim. Nah, maka di sini dalam isim dhohir ada tiga. Pertama adalah yang dibicarakan, yang kedua yang diajak bicara, yang ketiga pembicara. Nah, kemudian yang dibicarakan ini bisa tunggal, bisa mutsana, bisa jamak. Gitu ya. Kalau tunggal kita katakan goib. Nah, kemudian kemudian terbagi menjadi dua, mudzakkar dan muannas. Yang tadi ada tunggal, ada mutsana dan ada jamak. Tadi ada mudzakkar dan ada muannas. Nah, maka yang pertama ya, lihat buku. Yang pertama adalah untuk goib mudzakkar tunggal. Yang goib di situ apa? Untuk yang dibicarakan mudzakkar tunggal. Goibani untuk apa? Untuk yang mudzakkar mutsanna. Nah, apa arti goibani? Dua orang yang tidak hadir atau dua orang yang dibicarakan. Goibuna apa artinya? Orang-orang yang dibicarakan. Goibatun. Ya. Untuk muannasnya sekarang. Kalau yang tadi goibun, goibani, goibuna untuk mudzakkar. Kemudian goibatun, goibatani, goibatun untuk muannasnya, untuk jenis perempuan. Nah, hanya saja kalau goibun mufrad, goibatun mufrad, atau kita katakan mufrada karena muannas ya. Goibataninya untuk musananya, yang goibatun jamaknya. Nah, lalu setelah itu nam, setelah itu mukhatab. Nam, apa arti mukhatab? Yang diajak bicara. Untuk tunggal mudzakkar, mukhatabani apa artinya? Dua yang diajak bicara. Artinya untuk mudzakkar yang mutsanna. Ga mukhatabuna. Orang-orang yang diajak bicara, yaitu untuk jamak mudzakkarnya. Nah, kemudian sekarang masuk ke yang muannasnya, mukhatabatun, mukhatabatani, mukhatabatun. Nah, tunggal, musanna dan jamak. Lalu setelah itu mutakalim. bisa untuk mudzakkar dan muannas. Mutakalim, pembicara, baik untuk mudzakkar disebut mutakalim, kalau muannas disebut mutakalima. Kemudian juga setelah itu jamak mutakalim, boleh mudzakkar, boleh muannas. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya antum lihat sampingnya. Nah, sampingnya itu menyesuaikan dengan arti yang disebutkan tadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, kalau mengerti dengan yang tadi disebutkan dalam isim dhahir, maka untuk dhamir insyaallah lebih bisa dimengerti lagi. Huwa artinya dia, huma artinya mereka berdua, hum artinya mereka. Nah, ini semuanya untuk laki-laki. Hiya artinya dia, huma artinya mereka berdua, hunna mereka. Nah, ini pemakaiannya untuk muannas, yaitu untuk perempuan. Anta antuma antum. Nah, anta apa artinya? Antuma kalian berdua, kalian berdua. Antum kalian. Pemakaiannya untuk mudzakkar atau muannas? Untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Anti antuma antunna. Artinya? Anti artinya kamu, yaitu untuk perempuan. Antuma antuna. Nah, ana artinya saya. Kalau yang bicara perempuan, saya berarti menunjuk perempuan. Kalau yang berbicara laki-laki, berarti ana di situ adalah laki-laki. Nahnu kami. Nah, bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Nah, ini ya, ini untuk mengingatkan. Insyaallah antum semuanya sudah mengerti tentang pemakaian domir-domir ini. Hanya untuk mengingatkan ulang, memurojaah, terutama bagi yang mungkin lupa. Nah, setelah itu kita masuk ke fiilnya, disebutan kolom fiil sahih akhir. Nah, kita baca bareng. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu fa'alna. Nah, barakallahu'alaikum. Coba dibaca Farhan. Fa'ala fa'ala fa'alu. Iya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Nah, itu tasrif untuk tasrif logawinya ya. Apa arti fa'ala? Ya, seorang laki-laki telah melakukan. Fa'ala artinya mereka berdua laki-laki telah melakukan. Fa'alu mereka para laki-laki telah melakukan. Fa'alat dia perempuan telah melakukan. Fa'alata mereka berdua perempuan telah melakukan. Fa'alna mereka perempuan telah melakukan. Fa'alta fa'altuma. Nah, kalian berdua laki-laki telah melakukan. Fa'altum kalian para laki-laki telah melakukan. Fa'alti kamu perempuan telah melakukan. Fa'altuma kalian berdua perempuan telah melakukan. Fa'altunna. Nah, fa'altu saya telah melakukan. Fa'alna kami telah melakukan. Nah, itu ya. Kita artikan di awal, nanti untuk berikutnya, tabel-tabel berikutnya enggak diartikan karena sudah mengerti. Mengerti ini? Di awal kita artikan ini. Artikan maksudnya untuk lebih mengingatkan lagi bagaimana mengartikan fa'alta, bagaimana mengartikan fa'alti. Namun ketika kita masuk pada kolom-kolom berikutnya, meskipun yang disebutkan itu mausunnya seperti disebutkan nasorta, nasorti. Nah, berarti sudah mengerti maksudnya. Gitu ya. Nah, kalau tadi fa'alta artinya kamu laki-laki telah melakukan, kalau nasorta artinya apa? Kamu laki-laki telah menolong. Kan gitu. Karena artinya sudah berubah dari fa'ala. Karena fi'ilnya sudah berubah fi'ilnya dari fa'ala menjadi nasoro. Kalau fa'ala artinya melakukan, kalau nasoro artinya menolong. Maka ketika domirnya tak, fa'alta, berarti kita katakan, kita artikan kamu laki-laki telah melakukan. Nasorta, kamu perempuan telah kamu laki-laki telah menolong. Katabta, kamu laki-laki telah menulis. Nah, ini di awal perlu diartikan untuk ke belakangnya. Kalau sudah dimengerti tanpa diartikan, yang diperlukan apa? Antum bisa menyebutkan wazan, lalu kalau diminta masukkan mausun ke dalam wazan harus bisa. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke wazan sahih lainnya. Ya, kita baca. Tadi fa'ala, sekarang masuk fa'ila. Yaitu ainnya, yang berubah hanya ainnya. Yang tadi ainnya fathah, sekarang ainnya kasro. Ya. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Fa'il, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum. Fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum. Fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna. Fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna. Fa'iltu, fa'ilna. Fa'iltu, fa'ilna. Ya, Mas Zubair, dibaca dari hafalan ya, yang tadi. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna. Fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum. Fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna. Fa'iltu, fa'ilna. Nah, ahsantum. Kita masuk sekarang wazan yang wazan fi'il sahih lainnya. If'ala, if'ala, if'alu. If'ala, if'ala, if'alu. Masih ada fa'ula ya. Ya, antum. Tadi fa'ala, fa'ila, sekarang fa'ula, afan, kelewat. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna. Fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna. Fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum. Fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum. Fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna. Fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna. Fa'ultu, fa'ulna. Fa'ultu, fa'ulna. Nam. Mas Rijal, baca dari hafalan. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu. Fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna. Fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum. Fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna. Fa'ultu, fa'ulna. Ya, ahsanta. Barakallahu fikum. Nah, sekarang berikutnya kita baca bareng. If'ala, if'ala, if'alu. If'ala, if'ala, if'alu. If'alat, if'alata, if'alalna. If'alat, if'alata, if'alalna. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. If'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna. If'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna. If'alaltu, if'alalna. If'alaltu, if'alalna. Nah, Mas Yundi, dibaca. Bismillah. If'ala, if'ala, if'alu. If'alat, if'alata, if'alalna. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. If'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna. If'alaltu, if'alalna. Nah, ahsanta. Sekarang masuk ke wazan fi'il sahih berikutnya. If'ala, if'ala, if'alu. If'ala, if'ala, if'alu. If'alat, if'alata, if'alna. If'alat, if'alata, if'alalna. If'alalna, ahsanta. Ya, kita lanjutan. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. If'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna. If'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna. If'alaltu, if'alalna. If'alaltu, if'alalna. Nam, Mas Muhammad. If'ala, if'ala, if'alu. If'alat, if'alata, if'alalna. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. If'alalti, if'alal, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna. If'alaltu, if'alalna. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, kita baca lagi. If'alalla, if'alalla, if'alallu. If'alalla, if'alalla, if'alallu. If'alalat, if'alalata, if'alal, if'alalna. Afan. If'alalta, if'alalna. Kita ulang, diulang. If'alalat, if'alalata, if'alalna. If'alalat, if'alalata, if'alalna. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum. if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alaltu if'alalna if'alaltu if'alalna. Nah, barakallahu fikum Mas Yahya. Bismillah. If'alalla if'alalla if'alallu if'alallat if'alallata if'alallna if'alallta if'alaltuma if'alaltum if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alaltu if'alalna. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke contoh ya. Contoh dari wazan-wazan yang tadi dibacakan. Antum melihat bawahnya, bawahnya itu sudah babnya lurus dengan yang di atas. Antum lihat bawahnya ada kolom yang menjadi contohnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, di situ untuk fa'ala contohnya nasoro. Nah, sekarang langsung aja dibaca Mas Ridho bukan? Royan, Mas Royan ya. Mas Royan ya. Sama-sama besar Mas Ridho, Mas Royan. Mas Royan. Bismillah. Baca Mas Royan. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasortu, nasorna. Nah, sekarang ganti dari nasoro menjadi kataba. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Nah, Mas Afan, sampingnya wajan, kolom sampingnya baca hasiba. Bismillah. Hasiba, hasiba, hasibu. Hasibat, hasibata, hasibna. Hasibuta, hasibutuma, hasibutum. Hasibuti, hasibutuma, hasibutunna. Hasibutu, hasibna. Ganti alima. Alima, alima, alimu. Alimat, alimata, alimna. Alimta, alimtuma, alimtum. Alimti, alimtuma, alimtunna. Alimtu, alimna. Nah, aksanta, Mas Fuad, baca sampingnya itu. Hasun, hasuna. Hasuna, hasuna, hasunu. Hasunat, hasunata, hasunna. Hasunta, hasuntuma, hasuntum. Hasunti, hasuntuma, hasuntunna. Hasuntu, hasunna. Nah, masukkan sa'ubah. Sa'uba, sa'uba, sa'ubu. Sa'ubat, sa'ubata, sa'ubna. Sa'ubna. Iya. Sa'ubna, sa'ubata, sa'ubutuma, sa'ubutum. Sa'ubuti, sa'ubutuma, sa'ubutunna. Sa'ubuti, sa'ubutu, sa'ubna. Iya, aksanta. Sekarang siapa? Abu Salma, siap. Ihmarra. Ihmarra, ihmarra, ihmarru. Ihmarat, ihmarat. Ihmaror, ihmarot, apa? Ihmaror, ihmarota, ihmarot, ihmarota, ihmarorna, ihmarortu, ihmarorta, ihmarortuna, ihmarortum, ihmarorti, ihmarortuma, ihmarortuna, ihmarortu, ihmarorna. Enam, aksanta. Masukkan isfarro, isfarro, isfaro, isfaro, isfaru, isfarot, isfaror, isfarot, is farorta isfarortna isfarorta isfarortuma isfarortum isfarorti isfarortuma isfarortuna isfarortu isfarorna. Aksanta. Iya, enam. Sekarang Mas Ridho atau Abu Abu Rijal, enam, Papua. Masukkan baca sampingnya tuh. Ihmaro. Ihmaro, ihma, ihmaron. Ihmarro, ihmarro, ihmarru. Iya, betul. Ihmarrot, ihmarrota, ihmarrot, ihmarorna. Ihmarorta, ihmarortuma, ihmarortum. Ihmarorti, ihmarortuma, ihmarortunna. Ihmarortu, ihmarorna. Nah, masukkan isfarro. Isfarro, isfarro, isfarru. Isfarrot, ifarrota, ifarrona, ifarorna. Isfarorta, ifarortuma, ifarortum. Ifarorti, ifarortuma, ifarorna. Ifarortu, ifarorna. Nah, isfarortunna tadi ya. Isfarortunna. Ya, aksan toh. Mas Ridho, baca iksya'arro. Iksya'arro, iksya'arro, iksya'arwo, iksya'arot, iksya'arota, iksya'arorna, iksya'arorta, iksya'arortuma, iksya'arortum, iksya'arorti, iksya'arortuma, iksya'arorturna, iksya'arortu, iksya'arorna. Masukkan itma'anna, itma'anna. Itma'anna, itma'anna, itma'annu, itma'annat, itma'annata, itma'anna, itma'nanna. Itma'nanta, itma'nantuma, itma'nantum. Itma'nanti, itma'nantuma, itma'nantuna. Itma'nantu, itma'nanna. Aksanta, 6. Buka halaman 208. 6, sekarang masuk ke fi'il mudo'af ya. Fi'il mudo'af marra. 6, marra. Siapa yang baca sekarang? Sahal. Iya, Sahal. Bismillah. Baca dulu, yang di buku baca dulu. Marra, marra, marru. Marra, marra, marru. Marrat, marrata, marrarna. Marrarna. Marrarta, marrartuma, marrartum. Marrarti, marrartuma, marrartunna. Marrartu, marrarna. Nah, masukkan jarra. Jarra, jarra, jarru. Jarrat, jarrata, jarrarna. Jarrarta, jarrartuma, jarrartum. Jarrarti, jarrartuma, jarrartunna. Jarrartu, jarrarna. Nah, aksanta. Sekarang Mas Abdul Hadi ya. Ya, Mas Abdul Hadi. Baca sampingnya itu baca. Massa, massa, massu, massat, massata, masisna, masista, masistuma, masistum, masisti, masistuma, masistunna, masistu, masisna. Nah, baca addo. Addo, addo, addu. Addat, addata, adidna. Adidta, adittuma, adittum. Aditti, adittuma, adittunna. Adittu, adidna. Aksanta. Sekarang Mas Edwal. Baca sampingnya Mas Edwal. Amarro. Amarro, amarro, amarru. Amarrot, amarrota, amrarna. Amrarta, amrartuma, amrartum. Amrarti, amrartuma, amrartunna. Amrartu, amrarna. Iya. Sekarang masukkan. Masukkan amassa. Amassa, amassa, amassu. Amassat, amassatta, amsasna. Amsasta, amsastuma, amsastum. Amsasti, amsastuma, amsastuna. Amsastu, amsasna. Nah, siapa? Setelah Abu Isa. Istamarra, Abu Isa. Istamarra, istamarra, istamarru. Istamarrat, istamarrata, istamarrarta. Istamrarta, istamrartuma, istamrartum. Istamrarti, istamrartuma, istamrartunna. Istamrartu, istamrarna. Nah, masukkan istaqarra. Istaqarra, istaqarra, istaqarru, istaqarrat, istaqarrata, istaqarrna, istaqarrti, istaqarrtuma, istaqarrtum, istaqarrti, istaqarrtuma, istaqarrtunna, istaqarrtu, istaqarrna. Nah, jadi istaqarrta ya, istaqarrtuma, istaqarrtum. Ya, aksantum. Nah, sekarang masuk ke ajwab thulatsi. Yang sampingnya itu antum tulis ajwab rubai, rubainya belum ketulis ya. Ajwab thulatsi. Yang dari ajwab wawi, yaitu asal alif adalah wawu. Nah, siapa itu? Mas siapa? Abdullah? Atau Abdurrahman? Abdurrahman, iya. Abdurrahman Makassar. Qala. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Qulta, qultuma, qultum. Qulti, qultuma, qultunna. Qultu, qulna. Masukkan fi'il antum pilih yang masuk bab ini. Yang masuk bab ini. Soma. Soma, ya, aksanta. Masukkan. Soma, soma, somu. Somat, somata, sumna. Sumta, sumtuma, sumtum. Sumti, sumtuma, sumtunna. Sumtu, sumna. Ya, aksanta. Abdullah. Abdullah Butoni. Baca ba'a. Ba'a ba'a ba'u. Ba'at ba'ata. Bi'na bi'ta bi'tuma bi'tum. Bi'ti bi'tuma bi'tunna. Bi'tu bi'na. Ambil satu fi'il yang sewajan dengan ini. Ajwab ya'i. Apa fi'il apa? Sekarang praktekkan fi'il ja'a ja'a ja'u. Ya, fi'il apa itu ini? Ja'a ja'a ja'u. Antum kan ba'a ya bi'u. Antum lagi baca wazannya. Iya, tadi belum selesai wazan. Udah sekarang masukkan contoh lain ke dalam wazan ini. Ja'a. Ja'a ja'a ja'u. Iya, betul. Ja'at ja'ata ji'na. Ji'ta ji'tuma ji'tum. Ji'ti ji'tuma ji'tunna. Ji'tu ji'na. Ahsanta. Masya Allah. Mas Lukman. Ya, Lukman. Ajwab untuk rubai, maksudnya sulasi masjid ya. Rubai di sini maksudnya sulasi masjid satu huruf. Ya. Asoba, asoba, asobu, asobat, asobata, asobena, asobta, asobtuma, asobtum, asobti, asobtuma, asobetunna, asobetu, asobena. Nah, kalau ini bisa masukkan yang ajwab wawi bisa akola menjadi akola, ba'a menjadi aba'a, gitu ya. Bisa ini karena perkaranya ini dimasukkan ke wazan af'ala, baik berasal dari ajwab wawi ataupun ajwab ya'i. Coba masukkan akola. Akola, akola, akolu, akolat, akolata, akolna, akolta, akoltuma, akoltum, akolti, akoltuma, akoltunna, akoltu, akolna. Nah, barakulahikum, satu tabel lagi. Malam ini satu tabel lagi supaya selesai dari tasrif fi'il madi maklum. Nah. Ya, Mas Fadil. Mas Arya belum ya? Kelewat teman-teman. Udah belum? Belum. Mas Arya dulu. Yang kelewat dulu. Diam aja dia sembunyi. Baca. Goza itu baca. Goza. Goza, gozawa, gozau. Gozat, gozata, gozauna, gozauta, gozautuma, gozautum, gozauti, gozautuma, gozautunna, gozautu, gozauna. Cari fi'il yang masuk dalam bab ini. Da'a, da'awa, da'au. Da'at, da'ata, da'una. Da'uta, da'utuma, da'utum. Da'uti, da'utuma, da'utunna, da'utu, da'una. Aksanta, jadi ketika antum hafal wazannya atau salah satu contoh untuk wazan ini, antum ingin memasukkan fi'il lain, tinggal lihat aja masukkan seperti yang kita belajar malam ini, gitu ya. Nah, ini sebatas contoh, artinya untuk mempersingkat contohnya cukup satu-satu. Kalau apa kita berikan contoh-contoh yang lain atau kita minta contoh-contoh yang lain, insyaallah antum bisa. Nah, cuman cukup satu, kenapa? Untuk menghemat waktu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, Mas Fadil. Mas Farhan. Saro, saro, ya. Saro, saroya, saro, saroya, saro, sarot, sarota, saraina, saraita, saraituma, saraitum, saraiti, saraituma, saraitunna, saraitu, saraina. Nah, masukkan fi'il yang sewajar. Roma, romaya, romau. Romat, romata, romaina, romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Ahsanta. Farhan. Sarua. Sarua, sarua, saru, saruat, saruwata, saruna, saruta, sarutuma, sarutum, saruti, sarutuma, sarutunna, sarutu, saruna. Enam. Fi'il apa yang sewajan? Ada enggak, Farhan? Halua. Halua, ya, aksanta. Halua, masukkan. Halua, halua, halu. Haluat, haluata, haluna. Haluta, halutuma, halutum. Haluti, halutuma, halutunna. Halutu, haluna. Nah, apa arti halu? Kita ada kan? Halo gitu. Nah, itu bahasa Arab juga ada. Apa arti halo? Halwa artinya manis. Kalau halu mereka para laki-laki manis. Itu halu. Kalau kita antum dengar orang lain manggil dengan halu itu artinya. Ya, Mas atau Mas Zubair. Bismillah. Khosiyah, khosiyah, khosyu. Khosiyat, khosiyata, khosina. Khosita, khositumah, khositum. Khositi, khositumah, khositunna. Khositu, khosina. Iya. Cari fiil yang sewajan. Nasiyah. Nasiyah bisa, waliyah bisa, ya, aksantum. Baca. Nasiyah, nasiyah, nasu. Nasiyat, nasiyata, nasina. Nasita, nasituma, nasitum. Nasiti, nasituma, nasitunna. Nasitu, nasina. Nah, penjelasan yang telah lewat jangan lupa ya. Kenapa khosu sementara di sampingnya kita baca gozau pakai fathah kan? Kalau ini khosu pakai doma, ingat kan? Nah, telah lewat pembahasannya. Nah, di sini untuk menerapkan praktek dari pembahasan yang telah lewat. Iya, Mas Rizal. Wako wakoya wakau wakot wakota wakot wakot wakota wakoina wakaita wakaituma wakaitum wakaiti wakaituma wakaitunna wakaiti wakaitu wakaina. Nah, masukkan fiil yang sewajar. Saya saau saat saata saina saita saituma saitum saiti saituma saitunna saitu saina. Aksanta. Nah, Mas Jundi. Apa? Lafif. Oh, tadi baca sa'a ya. Yang diinggal lafif mafruq. Iya. Cari fi'il yang lain. Wala. Iya, wala. Dibaca wala. Wala walaya walau. Walat walata walaina. Walaita walaituma walaitum. Walaiti walaituma walaitunna. Walaitu walaina. Iya, aksanta. Naam. Ya, Mas Yundi. Masih lafif mafruq. Babnya bab fa'ila yaf'ilu. Bismillah. Waliya waliya waliyu. Waliya waliya walu. Waliyat waliyata walina. Walita walituma walitum. Waliti walituma walitunna. Walitu walina. Iya, aksanta. Muhammad. Lafif mafruq makrun. Lafif makrun sekarang. Syawa syawaya syawaw syawat syawata syawaina syawaita syawaituma syawaitum syawaiti syawaituma syawaitunna syawaitu syawaina. Iya, aksanta. Yahya, satu lagi penghabisan untuk malam ini ya. Qawiya qawiya qawu qawiyat qawiyata qawina qawita qawituma qawitum qawiti qawituma qawitunna kawi itu kawina. Masukkan fiil yang serupa. Rawiya deh. Rawiya. Fiil yang serupa rawiya. Iya, masukkan. Rawiya rawiya rawu. Rawiyat rawiyata rawina. Rawita rawituma rawitum. Rawiti rawituma rawitunna. Rawitu rawina. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Selesai dari tasrif lugawi untuk fi'il madi maklum. Insyaallah pada pertemuan mendatang masuk ke tasrif lugawi fi'il mudhari' maklum. Naam. Barakallahu fikum. Dan apa yang tadi dibacakan intinya pada bagaimana antum bisa memasukkan, bisa membaca dan mengerti perubahan tasrif tersebut dari yang paling atas yaitu barisannya huwa sampai kepada domir na, gitu ya. Naam. Dan juga mengerti artinya, meskipun arti tadi telah disebutkan secara ringkas di awal. Kemudian juga bisa memasukkan fiil-fiil yang serupa sewajan. Nah, seperti tadi yang dipraktekan. Kalau antum mau melancarkan sendiri, antum coba masukkan sendiri fiil yang sewajan, kemudian antum baca atau murja'ah dengan temannya, murja'ah gitu ya. Dan berhubung besok ada keperluan, besok malam ada keperluan, malam Ahad, malam Senin ada keperluan, sehingga libur dan insya Allah akan diganti pada malam Rabu, ya, akan diganti pada malam Rabu. Nah, mengingat antum akan memasuki tes semester akhir, mau kenaikan kelas ya, harapannya sebelum tes, kami punya harapan sebelum tes ini bab 2 ini bisa selesai, sehingga nanti ketika libur kemudian antum datang kembali, maka kita mulai lagi memasuki bab baru, yaitu bab ketiga dari kitab ini, yaitu bab tentang iqlal. Nah, artinya apa? Artinya sebelum antum mendapati tes, sebisa mungkin kita selesaikan kitab ini, yaitu apa? Selesaikan bab 2, Afan. Kita selesaikan bab 2, bukan kitab ini. Kita selesaikan bab 2. Nah, karena kita sekarang di akhir bab 2 kan? Kita sekarang di akhir bab 2, yaitu di subbab 9. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam beberapa pertemuan insya Allah selesai. Kemudian setelah itu antum akan masuk ke tes semester akhir ya. Sehingga apa? Sebelum tes harapan kami bab 2 ini sudah selesai. Sehingga ketika antum libur dan kembali lagi, nanti insya Allah masuk ke awal bab ketiga, yaitu membahas tentang iqlal. Nah, itu ya. Sehingga apa? Libur besok diganti insya Allah pada malam Rabu. Dan ini juga nanti kita melihat kepada tim streaming apakah longgar atau ada keperluan. Kalau nanti tim streamingnya ada keperluan, nggak bisa ya, kemungkinan ditunda. Semoga insya Allah, semoga tim streaming bisa. Nah, sehingga kita akan ganti libur besok pada malam apa? Malam Rabu insya Allah ya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Halaman halaman 207 yang ihmarra. Iya, kenapa? Ihmarra. Oh iya, betul. Ahsantum. Ihmarru ya. Itu yang goibani ya, yang barisannya huma diperbaiki. Ihmarru. Tapi dalam bacaan benar tadi ya. Iya, salah dalam pengetikan saja. Iya, ahsantum, ada tanbih. Diperbaiki itu. Ihmarru. Di situ tertulis ihmala. Enam, salah ketik. Ada lagi? Tanbih atau pertanyaan? Enam, kalau enggak ada kita cukupkan. Enam, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.